Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Hadirin sidang para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara mengupas tafsir Syarawi, ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah memasuki surat Hud ayat 46 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. صدق الله العظيم صدق الله الكريم. Yang artinya Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu yang dijanjikan akan diselamatkan. Sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Sebab itu janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahui. Hakikatnya sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Para pendengar siaran RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pada ayat ini Allah ingin menyadarkan Nuh bahwa kekeluargaan para nabi tidak berdasarkan hubungan darah daging, akan tetapi berdasarkan manhaj dan ketaatan. Jika Nuh menggarisbawahi hal ini, maka dia tidak akan menganggap sang anak sebagai anaknya. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan Salman Al-Farisi, Salman min Ahlil Bait, Salman adalah Ahlil Bait. Jadi keturunan bagi para nabi adalah berdasarkan pengikutan terhadap manhaj, bukan nasab atau darah daging. Lihat firman Allah, innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Dilanjutkan dengan argumennya, innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya perbuatan yang tidak baik. Itu menegaskan bahwa status keturunan nabi berdasarkan pada perbuatan seorang, bukan pada zatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini bisa kita garis bawahi bahwa persaudaraan antara nabi dan antara Nabi Nuh dan anak-anaknya adalah bukan menurut atau berdasarkan hubungan darah daging, akan tetapi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ia taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya ialah saudara daripada di antara mereka. Demikianlah kita simpulkan bahwa yang menjadi tolak ukur dalam keturunan para nabi bukanlah hubungan darah dan daging, melainkan ketaatannya dalam mengikuti ajaran para rasul tersebut. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna minal jahilin. Sebab itu janganlah kamu mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Oleh karena itu, Allah meminta Nuh untuk memikirkan dengan baik sebelum dia meminta. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini alhamdulillah kita dihadiri Ustadz perdana, ya, yang insyaallah akan memberikan masukan atau menambahkan daripada kupasan surat Hud ayat 46 ini. Silakan, para Ustadz. Ya, terima kasih Ustaz Dahlan. menarik sekali pembahasan kita pada hari ini karena masih dalam tema pembicaraan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Yang menarik adalah bahwa di dalam ayat ini ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan teguran kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Kalau di dalam ayat sebelumnya Nabi Nuh dengan rasa kasih sayangnya kebapakannya melihat anaknya itu mati tenggelam, ya, timbul rasa kasih sayangnya tidak sampai hati sampai dia kemudian mengucapkan innahu min ahli wa inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anakku itu memang keluargaku, tapi janjimu itu jauh lebih berharga daripada keberadaan anakku yang ingkar. Nah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala di sini bahwa Allah menegur Nabi Nuh sekaligus memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa hubungan kekeluargaan antara seorang umat terhadap nabinya itu bukan karena hubungan darah atau karena kedekatan daripada hubungan kekeluargaan karena termasuk sanak keluarga, akan tetapi karena amal dan karena perbuatannya. Ya Nuhu innahu laisa min ahlika. Walaupun engkau punya hubungan darah terhadap anakmu, tapi karena sikapnya yang tidak taat, karena ketidakberimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan darah itu tidak punya nilai apa-apa. Ya. Nah, ini menarik sekali kalau kita perhatikan secara lebih jauh, ternyata yang ada di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala tidak peduli siapa dia, ya. Tapi yang penting adalah bagaimana keimanannya dan juga bagaimana perbuatan baiknya di dalam kehidupan ini. Jadi yang Allah lihat adalah sekokoh mana keimanan seseorang dan juga berapa besar manfaat yang bisa diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi Allah tidak melihat dan tidak membanggakan ini adalah keluarga dari Nabi, ini adalah keluarga dari ulama. Tidak seperti itu. Kita akan punya hubungan kekeluargaan dengan para Nabi, dan kita juga akan punya hubungan kekeluargaan dengan para ulama yang besar, syekh tarikat yang kita kagumi, kalau ternyata di dalam kehidupan ini kita banyak melakukan tindakan-tindakan dan perbuatan baik yang bermanfaat bagi orang banyak, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita memperjuangkan agama ini dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita pahami dengan baik, dan inilah yang harus dipahami oleh setiap orang tua dan di dalam kehidupan berkeluarga. Jangan nanti kalau misalnya ada keluarganya yang melakukan tindakan kesalahan, sanak kerabat yang lain berusaha untuk melindungi dan membantu. Inilah yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dikecam oleh Rasul ketika ada kaum Ansar yang mereka itu berusaha untuk melindungi seorang pencuri yang akan dikenakan hukuman potong tangan. Mereka berusaha untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tindakan mereka ini akhirnya dikecam oleh Rasul dengan mengatakan, seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan tindakan pencurian, aku akan tebas tangannya, aku akan potong tangannya. Tidak ada istilah kekeluargaan di dalam penegakan hukum. Tidak ada istilah kekeluargaan di dalam keberimanan. Dan tidak ada istilah rasa kasih sayang kalau ternyata yang disayangi itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semua adalah bersaudara pada saat kita beriman kepada Allah. Kita semua adalah berkeluarga pada saat di dalam kehidupan ini kita banyak melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Tetangga kita adalah saudara kita, ulama-ulama itu adalah saudara kita, tapi dengan satu syarat, tunjukkanlah profil diri kita yang terbaik. Tunjukkanlah diri kita sebagai pejuang-pejuang keras di dalam kehidupan ini yang selalu berusaha untuk mencari kebaikan dan melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Begitu jelas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Perdana, ya, sesungguhnya tolak ukur dalam keturunan para nabi bukanlah hubungan darah dan daging. Begitu juga antara persaudaraan kita dengan saudara kita yang lainnya adalah bukan menurut hubungan darah dan hubungan daging, melainkan ketaatan dalam mengikuti ajaran para rasul. dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz Dahlan, ini ada yang menarik juga saya perhatikan ini. Ternyata setelah Allah menegur Nabi Nuh, Allah mengatakan fala tasalni ma laisa laka bi ilmun. Jangan minta sesuatu yang engkau sendiri tidak punya pengetahuan dengannya. Nampaknya di sini Ustaz, ada ketika seseorang berdoa itu ada kepantasan dari apa yang dimintanya. Bagaimana ini Ustaz? Iya. Silakan. Itu tepat sekali, karena sesungguhnya kita meminta akan tetapi tidak berusaha semaksimal mungkin. Kita meminta hanya meminta saja, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi yang kita minta itu tidak semaksimal mungkin kita berusaha melakukannya, upaya kita mendapatkannya, maka sesungguhnya itu bertolak belakang dengan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Pak Ustaz, kira-kira begini Pak Ustaz. Bolehkah kita meminta segala sesuatu kepada Allah dalam tanda kutip sesuatu yang baik tentunya. Misalnya begini, ya Allah berikan aku istri yang cantiknya seperti Luna Maya atau Tamara Bleszczynski. Ya Allah berikan aku kekayaan sebagaimana pejabat-pejabat yang ada di DPR misalnya. Apakah ini termasuk doa-doa yang pantas yang tidak dikecam seperti mana ayat ini? Ya, saya rasa demikian itu sangat berlebihan ya. Ya, enggak boleh Pak Ustaz. Iya, sangat berlebihan dalam kita meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita hanya bisa meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya ini yang terbaik dunia dan akhirat. Artinya mungkin kita meminta, oh, ya Allah berikan saya istri seperti para artis-artis, ya Allah cantiknya berikan maksudnya, iya, maksudnya ya cantiknya gitu ya. Kemudian kita minta kekayaan seperti para pejabat-pejabat. Sesungguhnya menurut Allah itu tidak baik. Akan tetapi yang terbaik menurut Allah itulah yang kita terima. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Iya, baik Pak Ustaz, menarik sekali penjelasannya. Artinya silahkan meminta, tapi pintalah yang pantas ini Pak Ustaz ya. Jangan terlalu berlebihan, jangan seperti pungguk merindukan bulan ini Pak Ustaz ya. Tapi itu pun bukan berarti yang kita pinta itu tidak boleh yang muluk-muluk, boleh-boleh saja. Tapi tentunya harus ada perjuangan di situ. Yang menarik juga Pak Ustaz, bahwa di dalam keterangan akhir di sini kembali Allah memberikan pelajaran kepada kita semua. Ini a'izuka antakuna minal jahilin. Aku memperingatkan engkau dari bahaya orang-orang yang bodoh atau tidak berpengetahuan. Saya kira ini maksudnya Pak Ustadz, ini secara global, terutama sekali tentang permasalahan agama, bahwa memang Islam itu sangat tidak menginginkan yang namanya kebodohan Pak Ustadz ya. Iya, terutama iya. Sekali di dalam permasalahan buta huruf. Iya, ya, iya. Kita sebagai umat Islam tentunya harus mengetahui Al-Qur'an, tidak iya. Boleh buta huruf terhadap Al-Qur'an. Boleh dijelaskan lebih lanjut Pak Ustadz? Iya. Terima kasih. Karena sesungguhnya firman Allah dalam surat Hud ini yang akhirnya, yang artinya sesungguhnya aku memperingatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan. Artinya kita dituntut ya, dituntut untuk berusaha semaksimal mungkin untuk mencari ilmu, umpamanya ibaratnya seperti Ustaz katakan tadi, jangan sampai kita tidak tahu umpamanya Al-Qur'an, bagaimana kita bisa membaca Al-Qur'an. Umat sehingga Islam harus tahu membaca Al-Qur'an minimal. Itu Pak Ustaz. Iya, minimal itu. Karena sesungguhnya kita bisa melihat umat sekarang, bagaimana mereka bisa menerjemahkan dan menafsirkan Al-Qur'an, akan tetapi membaca Al-Qur'an pun mereka tidak bisa. Maka di sini kita harus mewaspada terhadap orang-orang yang tidak berpengetahuan. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Saya Muhammad Dahlan, mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlu ya syuyukhana.